من أنا لولا كيف ما أحبكم كيف ما أهواكم من أنا لولا كيف ما قعدونا في دنيا هزونا بالأخرى خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا مبروك عليك مبروك مبروك ألف Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Dari Allahu Ahad, sehingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk, ya miladik mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Dari Allahu Ahad, hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk, mabruk alaika mabruk. Mabruk mabruk alfa mabruk, alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk, ya miladik mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Dari Allah penampun, sehingga hidup berukun. Mabruk alfa mabruk, mabruk alaika mabruk. Mabruk mabruk alfa mabruk, alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk, ya miladik mabruk. Amin amin amin, amin amin amin, amin amin amin, amin amin amin, amin amin amin, amin ya Rabb al-alamin. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk, ya miladik mabruk. Kita akan melantunkan lagu untuk negeri kita. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Indonesia jantung hati kami, Indonesia harga diri kami, akan ku bela sampai. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Indonesia kebangsaan kami, Indonesia kebanggaan kami, merah putih bendera kami, NKRI. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Allah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bersatulah bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka.

Bye. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah, wa bilhaji Rasulillah, wa kulli mushahidin bi ahli al-Badri. Jeru do do do do do. Go, oh, oh,

wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah mereka dari fitnah, mereka dari bencana, mereka